terang dan gelapnya dunia tak permusi. Biar cinta serang kandas atau cinta sedang senyum bernyanyi bermusik, senangkan hati raga-raga dida dida. Yang galau dengar musik yang gemuruh